إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدَاهُ وَكُلَّ بِدَاةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارُ بَعْدٍ Kita masih di pembahasan nama Allah subhanahu wa ta'ala Al-Hakam. Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang menghukumi hamba-hambanya, baik hukum yang sifatnya qadari terkait dengan takdirnya maupun hukum yang sifatnya syar'i terkait dengan syariatnya. Demikian pula jenis yang ketiga, hukum yang sifatnya jazai, balasan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap amalan-amalan hamba-hambanya. Kita sudah mempelajari bahwa hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala tidak lepas dari hikmahnya, baik itu yang terkait dengan hukum qadari ataupun hukum yang sifatnya syar'i, demikian juga yang sifatnya jazai. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah selanjutnya menyatakan, wa hukmuhu bainal ibadi kulluhu marbutun bil adl, dan hukum Allah subhanahu wa ta'ala di dalam menghukumi hamba-hambanya, semua hukum Allah marbutun bil adl, senantiasa terikat dengan sifat keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Adil sebagaimana kita ketahui yakni meletakkan segala sesuatu pada tempat yang semestinya. Ini keadilan, tidak seperti yang dianggap oleh sebagian manusia bahwa adil itu ada yang mengatakan sama rata, sama rasa, ada yang menyatakan kebebasan orang untuk berbuat sesuai dengan kehendaknya. Tidak demikian. Keadilan adalah meletakkan segala sesuatu pada tempat yang semestinya. فَلَا يَمْنَعُ أَحَدًا حَقَّهُ وَلَا يَغْفَلُ عَنِ الظَّالِمِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menghalangi seorang pun dari apa yang menjadi haknya. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menghalangi seorang dari apa yang menjadi haknya. Allah memberikannya. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah lalai dari orang-orang yang berbuat zalim, ya, sekecil apapun dari kezaliman tersebut Allah subhanahu wa ta'ala mencatatnya, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan balasan sesuai dengan kezaliman tersebut. ولا يضيع حقوق المظلومين. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah akan menyia-nyiakan hak-hak dari orang-orang yang dizalimi, sekecil apapun dari apa yang menjadi hak mereka yang diambil oleh orang-orang yang zalim. Ayub. Ya, sebagaimana kita ketahui, ya, hadis al-muflis, ya, hadis tentang seorang yang bangkrut, ya, seorang yang membawa pahala-pahala dari ibadah, dia menghadap Allah subhanahu wa ta'ala dengan pahala-pahala tersebut, akan tetapi dia telah melakukan kezaliman, ya, terhadap hamba-hamba Allah, terkait dengan harta dari mereka ataupun kehormatan mereka ataupun darah mereka, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan, ya, pembalasan yang seadil-adilnya, ya, di mana kebaikan dan pahala yang dibawa oleh orang tadi diberikan kepada orang-orang yang dia zalimi. Karena itu yang berlaku pada yaumul qiyamah. Ya, dinar, dirham, dan harta-harta dari jenis yang lainnya tidak bermanfaat. Yang bermanfaat pada yaumul qiyamah adalah amal-amalan yang kita perbuat di kehidupan dunia. Sehingga ketika apa yang dia miliki dari pahala telah habis untuk dibagi-bagikan kepada orang-orang yang dia zalimi, sementara kezaliman-kezaliman yang dia lakukan, ya, masih tersisa, maka Allah subhanahu wa ta'ala, ya, mengambil dari dosa-dosa orang yang dia zalimi sesuai dengan tingkat kezaliman yang diperbuat orang tadi kepada orang zalim tadi, yang kemudian Allah subhanahu wa ta'ala melemparkan orang yang zalim tadi ke dalam neraka-Nya, waliyazubillah. Ini orang yang rugi dengan kerugian yang hakiki, bangkrut dengan kebangkrutan yang hakiki, yang dia menghadap Allah subhanahu wa ta'ala dengan membawa pahala yang banyak, tetapi pahala itu untuk dibagi-bagikan kepada orang-orang yang dia zalimi. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, menyatakan man kana lahu madlamatun, ya, fid dunya falyastahillahu. Barang siapa yang memiliki, ya, kezaliman di kehidupan dunia ini, maka hendaklah dia meminta kehalalan, meminta pemaafan terhadap orang yang dia zalimi. Ya, baik terkait dengan harta yang harus dia kembalikan dari apa yang dia ambil dari harta orang lain, ataupun kehormatan atau harga diri, ya, yang dia jatuhkan dari kehormatan atau harga diri seseorang di antara saudara-saudaranya. Demikian juga terkait dengan darah, karena pada dasarnya kezaliman makhluk terhadap makhluk yang lainnya tidak lepas dari salah satu di antara tiga perkara ini. Bisa kezaliman terkait dengan darah, mungkin seorang melukai, atau sampai pada tingkat membunuh, ya, ataupun terkait dengan permasalahan al-'ird, harga diri, kehormatan, mungkin seorang pernah menggibahinya, atau yang sejenisnya dari jenis-jenis perbuatan menjatuhkan kehormatan seseorang, atau yang terkait dengan harta, mungkin seorang mengambil atau merampas dari apa yang bukan haknya. Maka hendaklah sekali seorang berupaya untuk membersihkan dirinya dari kezaliman-kezaliman terhadap makhluk tadi dengan dia meminta pemaafan, ya, sebelum Allah Subhanahu wa taala mencabut ruhnya dari jasadnya. Karena keterkaitan hak makhluk dengan makhluk, Allah Subhanahu wa taala tidak melepaskannya, ya, sampai ya pihak yang dizalimi memaafkannya atau dia mengembalikan apa yang menjadi hak orang lain tersebut. Adapun terkait dengan hak Allah Subhanahu wa taala dari hak-haknya, maka jika seorang betul-betul ya bertaubat dengan taubat nasuh, ya, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. فعدله تعالى شامل للخليقة كلها. Ketahuilah bahasanya keadilan Allah Subhanahu wa taala meliputi seluruh makhluk. Hatta al-hayawanati ghairul mukallafah, ghairil mukallafah. Sampai pun pada hewan-hewan yang mereka tidak dibebani syariat ini. Allah Subhanahu wa taala menegakkan keadilan terhadap mereka. Fa innahu yaqtasu lisyatil jamma'i minasyatil quran minasyatil qarna'i min kamali adlihi. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah melakukan qisas, ya, pembalasan, yakni untuk seekor kambing yang tidak bertanduk dari seekor kambing yang bertanduk, di mana ketika dulu di kehidupan dunia kambing yang bertanduk ini telah, ya, melakukan zaliman, ya, menanduk kambing yang tidak memiliki tanduk tadi. Maka pada yaumul qiyamah, sesuai yang datang dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mendatangkan, ya, dua ekor kambing yang dulu, ya, di dunia salah satunya menzalimi yang lain tadi. Kemudian kambing yang tidak bertanduk tadi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan, yakni, pembalasan terhadap yang menanduknya. Kemahadiran Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga menjadi dalil bahwa yang akan dikumpulkan, ya, pada yaumul qiyamah itu bukan hanya dari kalangan al-mukallafun, ya, dari bangsa jin maupun manusia, bahkan yang tidak terkena beban syariat pun, ya, dari hewan-hewan akan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan. Sebagaimana pada ayat, ya, wa idzal wuhushu husyirat, dan tatkala hewan-hewan liar itu dikumpulkan. Ini pada yaumul qiyamah nanti untuk dilakukan qisas terhadap mereka. Karena mereka makhluk yang tidak terkena beban syariat, setelah dilakukan qisas, ya, terhadap mereka, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, ya, kepada mereka, kuni turaba, jadilah kalian menjadi tanah. Selesai urusan mereka. Selesai urusan mereka. Adapun manusia, demikian juga bangsa jin, setelahnya ada ya, proses berikutnya yang sesuai dengan amalan mereka, kemana mereka pantas untuk kembalinya, apakah kepada al-jannah ataukah kepada neraka. Nah, pada kondisi yang semisal ini, yakni ketika mereka melihat ya, hewan-hewan yang dilakukan kisos terhadap mereka, kemudian setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala akhiri keadaan mereka dengan diperintahkan untuk menjadi tanah. Biasa di saat itu ya, orang-orang kafir mereka sangat menginginkan untuk mereka pun ya, menjadi tanah seperti hewan-hewan tadi. Yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yakul kafiru ya laytani kuntu turaba. Kan tapi hayhat hayhat ya, perkaranya sangat jauh. Adapun urusan manusia setelahnya, sekali lagi ada tempat kembali mereka di negeri yang abadi ya, imma al-jannah wa imma an-nar. Maka atas dasar itu wajib bagi kita semua yang mengaku beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan yaumul akhir. Hakikat keimanan kepada hari akhir adalah persiapan yang sebaik-baiknya untuk menyongsong kedatangan hari tersebut. Dan satu kepastian yang akan dialami oleh setiap kita ya, kiamah as-sugra, yakni kematian. Karena Allah subhanahu wa ta'ala ya, menyatakan kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang memiliki jiwa pasti akan merasakan kematian ya. Faman mata qamat kiamatuhu ya, barang siapa yang meninggal tegak baginya kiamatnya, karena tidak ada setelahnya, setelah kematian, setelah pindah dia dari alam kehidupan dunia ini pada kehidupan barzakh, tidak ada yang dia nantikan kecuali tegaknya hari kiamat. Dia tidak akan bisa menambah amal-amal yang telah dia lakukan di dunia kecuali yang Allah subhanahu wa ta'ala khususkan dari tiga jenis amalan yang pahalanya akan senantiasa mengalir. Maka pada perkara yang demikianlah ya, mestinya kita bersungguh-sungguh berusaha, yakni suatu amalan yang pahalanya akan terus mengalir meskipun seorang sudah pindah dari kehidupan dunia ini. Apa yang bisa kita tempuh, bisa kita lakukan. Seorang yang diberikan kelapangan rezeki, dia manfaatkan untuk bersedekah dalam hal-hal yang sifatnya jariah ya, pahalanya akan terus mengalir. Kecuali kalau ada suatu kondisi yang tertuntut untuk seorang ya, memilih ya, perkara di luar dari yang sifatnya jariah ini dikarenakan kondisi. Dan pada hal yang semisal itu pun, sebagaimana penjelasan para ulama termasuk diantaranya Imam Sa'di rahimahullah, bahwa nilai dari sebuah pahala bergantung kepada sejauh mana, yakni sisi amalan itu dibutuhkan. Ya, sebagai contoh misalnya ketika terjadi suatu ya, musibah kelaparan, orang sangat butuh bantuan. Nah, pada kondisi yang semisal ini, ya, upaya seorang untuk membantu orang-orang yang membutuhkan ini, pada kondisi yang sangat dibutuhkan oleh mereka, nilai pahalanya sangat besar. Adapun di luar itu, maka hendaknya kita bersemangat untuk menempuh amalan-amalan yang sifatnya, yakni pahalanya akan terus mengalir. Jadi ini termasuk di antara kemahaadilan atau kemasempurnaan keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menegakkan kisos sampai pun pada makhluk-makhluk yang tidak dibebani syariat. Kemudian wa min kamali adlihi annahu arsala ar-rusula mubashirin wa mundhirin li alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjah. Dan termasuk diantara kemahadilan Allah subhanahu wa ta'ala, kemasempurnaan keadilannya, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para rasulnya untuk memberikan kabar gembira dan peringatan agar mereka manusia tidak memiliki hujjah, alasan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala ya, setelah diutusnya para rasul tersebut ya, karena telah tegak hujjah Allah subhanahu wa ta'ala atas mereka dengan syariat yang dibawa oleh para rasul tersebut. Tidak ada alasan bagi mereka manusia untuk menyatakan bahwa tidak pernah ada orang yang memberikan peringatan kepada kami. Walialla yaqulu ma ja'ana min basyir wala nadhir. Dan agar jangan sampai mereka manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti mereka mengatakan tidak ada dari seorang yang memberikan kabar gembira maupun peringatan kepada kami. Ini di antara hikmah pengutusan para rasul adalah untuk menutup hujjah bagi manusia, alasan mereka di hadapan Allah bahwa tidak ada ya pemberi peringatan kepada mereka. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan pada surat Al-Isra ayat yang ke-15, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Dan kami tidaklah akan menyiksa ya, sampai kami mengutus ya, kepada mereka seorang rasul. Allah subhanahu wa ta'ala maha adil ya, Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menyiksa kecuali mereka yang pantas untuk mendapatkan azabnya setelah datang kepada mereka ya, utusannya yang berikan kabar gembira dan peringatan kepada mereka. Ini diantara ya, kemasempurnaan keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika sampai hujjah Allah subhanahu wa ta'ala kepada suatu kaum, kemudian mereka ingkar, tidak mau taat kepada rasul tersebut, di saat itulah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hukuman terhadap mereka. Kemudian wa min kamali adlihi, dan termasuk di antara kemasempurnaan adilnya Allah subhanahu wa ta'ala, annahu a'ta ibadahu al-asma'a wal-absara wal-uqula wal-qudrata ala af'alihim wal-iradata. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengaruniakan kepada hamba-hambanya pendengaran-pendengaran, penglihatan-penglihatan, akal-akal, kemampuan untuk berbuat, serta keinginan untuk berbuat. Allah subhanahu wa ta'ala berikan seluruhnya ya, dari perkara-perkara ini. Di mana adanya pendengaran, penglihatan, ini merupakan jalan atau sarana untuk sampainya hidayah Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Demikian juga akal ya, ini merupakan sarana ya, untuk sampainya hidayah kepada mereka. Oleh karena itu ya, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan syariatnya kepada Bani Adam dikarenakan adanya akal yang Allah berikan pada mereka, berbeda dengan hewan-hewan yang hanya Allah berikan syahwat, tidak diberikan akal. Sehingga ketika manusia tidak memanfaatkan akal yang Allah berikan, di mana akal yang sehat mesti sejalan dengan syariat, Allah subhanahu wa ta'ala akan merendahkan kedudukan manusia yang tidak menggunakan akal-akal mereka untuk taat kepada syariat ini ya, ditempatkan pada kedudukan yang lebih rendah ya, dibandingkan hewan-hewan. waliyadzubillah. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kudrah, kemampuan untuk berbuat, dan iradah, keinginan untuk berbuat. Sehingga dengan dua perkara ini, adanya kudrah dan iradah yang Allah karuniakan, terjadilah perbuatan-perbuatan mereka. Ya, menunjukkan bahwa mereka berbuat sesuai dengan kudrah, kemampuan dan iradah yang ada pada mereka, tidak dipaksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, mereka berbuat sesuai dengan apa yang mereka inginkan, tetapi tidak lepas dari kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Al-Imam Sa'di rahimahullah, wa makkanahum min jami'i ma yuriduna wa la yujbirhum ala af'a wa lam yujbirhum ala af'alihim. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keleluasaan untuk mereka berbuat ya sebagaimana yang mereka inginkan. Allah subhanahu wa ta'ala tidak memaksa mereka atas perbuatan-perbuatan mereka. Ini sebagaimana yang ya, kita lihat pada kenyataan yang ada. Ketika kita hendak melakukan sesuatu ya, dari perbuatan kita, kita tidak pernah ya, merasakan adanya suatu kekuatan yang memaksa kita untuk berbuat ini dan itu. Ini menunjukkan sekali lagi bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah memaksa hamba-hambanya ya, atas perbuatannya. Tidak sebagaimana keyakinan orang-orang yang dikenal sebagai kelompok Jabriyah yang menyatakan bahwa manusia tidak memiliki keinginan, tidak pula kemampuan untuk berbuat. Ya, keadaannya tidak lebih seperti selembar bulu yang ditiup angin, atau seperti gerakan yang ada pada wayang, ya, tidak demikian. Fadluhu wa hikmatuhu wa rahmatuhu yubtilu biha madhhab al-jabriyah. Di sini yang sahih dengan fathah. Keadilan, hikmah dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala ya, membantah dengan perkara-perkara tadi apa yang diyakini oleh mazhab Jabriyah. Ini mazhab yang menyatakan bahwa makhluk tidak memiliki kemampuan untuk berbuat. Perbuatan yang ada perbuatan Allah. Maka kemahadilan dan hikmah serta kasih sayang Allah membatalkan mazhab mereka. Kama anna kamal kudratihi wa masyiatihi wa syumulaha li kulli syai'in hatta af'alil ibadi tubtilu madhhab al-qadariyah alladhina yaz'umuna annahum ahlul adl wa hum fil haqiqati ahlul zulm. Demikian pula ya, sebagaimana kemaha sempurnaan kudrah kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, kemahasempurnaan masyiahnya, kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah subhanahu wa ta'ala ya ala kulli syai'in qadir, maha kuasa terhadap segala sesuatu. Ya Allah subhanahu wa ta'ala mahasempurna masyiahnya. Ya dimana sebagaimana ungkapan as-salafus salih, masya Allahu kana, apapun yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki pasti terjadi. Karena kemahasempurnaan kehendaknya dan kemahasempurnaan kudrahnya. Ya, berbeda dengan makhluk, sekian banyak keinginan tidak terwujud. Adapun Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang Allah kehendaki maka pasti terjadi. Wa syumulaha li kulli syai'in. Dan cakupan yang demikian sempurna dari masyiah Allah subhanahu wa ta'ala terhadap segala sesuatu, hatta af'alil ibad ya, sampai pun perbuatan-perbuatan hamba. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa ma tasha'una illa ayyasha Allah. Tidaklah kalian berkehendak kecuali mengikuti kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kemahasempurnaan keadilan dan kehendak Allah subhanahu kemahasempurnaan kekuasaan dan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala serta cakupannya terhadap segala sesuatu ini membatalkan mazhab, membantah mazhab Qadariyah, di mana mereka mengklaim, mengaku-ngaku bahwa mereka adalah ahlul adl, ya, orang-orang yang adil, ya. Maka mereka menganggap bahwa kalau Allah subhanahu wa ta'ala, ya, dengan kekuasaan dan kehendaknya menjadikan tidak ada satupun dari perbuatan hamba, ya, keluar dari kehendaknya, menurut mereka ini kezaliman. Yang adil adalah manusia dibebaskan sebebas-bebasnya untuk berbuat sesuai dengan kehendaknya. Sehingga menurut keyakinan mereka bahwa perbuatan-perbuatan hamba itu tidak ada kaitannya dengan takdir Allah. Ya, bahkan di sisi yang lain mereka menuntut, ya, untuk Allah subhanahu wa ta'ala, yakni mewajibkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan pahala, ya, kepada yang, ya, berbuat kebaikan dan menghukum yang berbuat zalim. Ya. Itu sesuatu yang menurut mereka wajib, sehingga mereka, ya, menafikan kemaha pengampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang efek dari itu semua akhirnya mereka terjatuh pada apa yang terjatuh dari keyakinan orang-orang Mu'tazilah dan Khawarij, ya, menghukumi pelaku dosa dari dosa-dosa besar kekal di dalam neraka waliyadz billah. Yaz'umun annahum ahlul adl wahum fil haqiqati ahlul zulm. Mereka mengklaim bahwa mereka adalah orang-orang yang adil, padahal kenyataan hakikatnya mereka adalah orang-orang yang zalim. Ini orang-orang Qadariyah. Ya, dan ini termasuk di antara firqah yang pertama kali, termasuk dari firqah yang pertama kali muncul, ya, dari firqah-firqah sesat. Ya, sebagaimana kita ketahui, ya, bahwa ada dua orang di kalangan, ya, tabi'in, ya, Yahya ibn Ya'mur dan Humaid ibn Abdurrahman, yang keduanya berupaya untuk mengkonsultasikan tentang kemunculan kelompok Qadariyah ini yang menganggap bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengetahui perbuatan hamba kecuali setelah mereka berbuat. Ya, maka mereka berangkat dalam suatu momentum pelaksanaan ibadah haji, berangkat ke Makkah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada mereka untuk bertemu dengan Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan ini termasuk di antara sunnah salafus salih, ya, jika ada suatu permasalahan, dari permasalahan-permasalahan besar, tidak menghukumi sendiri, tetapi bertanya, berkonsultasi kepada para ulama-nya, terkhusus, ya, nama ini ulama kibar di masanya. Ya, ini yang menjadi pelajaran penting bagi kita semua. Tidak boleh hanya semata dengan modal ghirah, kecemburuan, untuk kita melakukan tasarruf, ya, tindakan-tindakan. Ya, menjadi pelajaran penting bagi kita apa yang terjadi pada Khawarij dan yang menjadi bibit mereka. Ya. Siapa namanya? Zul Khuwaisirah. Ya. Cemburu. Cemburu yang tidak dibimbing dengan ilmu. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan pembagian ghanimah itu dianggap tidak adil. Ini ini pelajaran penting bagi kita semua untuk jangan sampai kita berbuat hanya mengandalkan ghirah, mengandalkan kecemburuan. Kemudian dibimbingkan oleh Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu tentang sesungguhnya bagaimana posisi mereka, ya. Bahwa mereka adalah orang-orang yang seandainya mereka berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima hingga mereka beriman dengan takdir. Ini menunjukkan bahwa pengingkaran terhadap takdir, mengapa Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengetahui perbuatan dari makhluknya kecuali setelah mereka berbuat, ini merupakan kekufuran sehingga amalan yang dilakukan oleh mereka tidak diterima sampai beriman dengan takdir. Kemudian kata mereka selanjutnya, kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, falhaqqu huwa ma dhahaba ilaihi ahlus sunnah, sehingga kebenaran itu adalah apa yang menjadi pendapat dari ahlus sunnah wal jamaah, wa huwa ma dallat alaihi al barahinul aqliyatu wal barahinun naqliyah, wa dallat alaihi asma'uhu al husna, yakni apa yang ditunjukkan oleh bukti-bukti aqliyah, bukti-bukti secara akal dan bukti-bukti secara nakal, wahyu. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan barahin, bukti-bukti, ya, terkadang dengan apa yang Allah turunkan dari wahyunya, terkadang pula dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala tunjukkan dari beragam kejadian di alam ini yang difahami oleh akal-akal manusia. Ya, sebagian manusia terkadang butuh untuk sampai pada keyakinan kebenaran dengan barahin al-aqliyah. Ya, sebagai contoh misalnya dalam hal ini dialog, sebagaimana disebutkan tentang kisah Al-Imam Abu Hanifah dengan orang-orang yang mengingkari keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang ateis. Beliau, Al-Imam Abu Hanifah, ya, mengajak dialog mereka dengan apa yang terkait dengan barahin al-aqliyah, ya. Yang ternyata dari sisi ini, ya, mereka tersadar bahwa tidak mungkin, ya, sesuatu bisa jadi sendiri. Ya, karena yang dipermisalkan oleh Al-Imam Abu Hanifah dengan sebuah kapal yang tersusun dari yakni kayu, ya. Kemudian kayu ini berasal dari sebuah pohon yang beliau gambarkan ini tersusun dengan sendiri. Kata mereka, oh, mustahil akan terjadi kapal dengan sendirinya, bergerak dengan sendirinya. Ya, kata Al-Imam Abu Hanifah, jika kalian menganggap mustahil dan menganggap orang yang meyakini ini bisa jadi sendiri itu orang yang tidak, ya, tidak sehat akalnya, kenapa kalian mengingkari alam yang demikian agung besar, ya, demikian tertata dengan rapinya, terjadi dengan sendirinya, mana yang lebih, ya, sehat akalnya? Sehingga dari sini mereka pun tersadar ini barahin al-aqliyah. Kemudian wadallat alaihi asma'uhu al-husna, demikian pula yang ditunjukkan oleh nama-namanya, nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang terbaik. Ya, di mana di antara nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala terkait dengan pembahasan kita, nama Allah al-hakam yang menunjukkan kemahaadilan Allah subhanahu wa ta'ala serta kemahahikmahan Allah dalam segala keputusan dan hukumnya. Oleh karena itu, wajib bagi setiap muslim untuk meyakini dan mengimani bahwa apa yang Allah subhanahu wa ta'ala atur, Allah syariatkan, itulah yang terbaik untuk hamba-hambanya. sebaliknya berpaling dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan dalam hukumnya, akan menyebabkan kehancuran pada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kama nabbahana alaihi, sebagaimana ya Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita akan perkara yang demikian, anna af'alal ibad, bahasanya perbuatan-perbuatan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ini, waqi'atun tahta ikhtiyarihim wa iradatihim khairaha wa syarraha, perbuatan-perbuatan mereka terjadi semuanya ya di bawah apa yang menjadi pilihan dan keinginan mereka, baik itu perbuatan yang baiknya ataupun yang jeleknya. Mereka berbuat dari perbuatan-perbuatan itu dalam keadaan mereka menghendaki untuk melakukannya. Wa ma'a dzalika, bersamaan dengan itu, dari seluruh perbuatan mereka tadi, fala khuruja laha an qada'ihi wa qadarihi, bahasanya perbuatan-perbuatan tersebut tidaklah keluar dari qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, dari takdirnya. Tidak ada satu pun dari perbuatan kita yang melenceng ya, yang berbeda dari apa yang telah tertulis di dalam Al-Lauhul Mahfuz. Ini semua menunjukkan kemasempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa taala, kemasempurnaan kudrahnya, kekuasaannya, kemahasempurnaan iradahnya, kehendaknya. Kita berbuat sesuai dengan apa yang menjadi pilihan kita ya, tidak ada ya pihak-pihak yang memaksa dalam perbuatan kita. Ternyata apa yang kita perbuat tidak lepas dari apa yang telah menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengetahui bahwa suatu perkara ditakdirkan pada diri kita ya setelah terjadinya. Oleh karena itu, tidak boleh untuk kita berhujah dengan takdir pada perkara yang belum terjadi. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa saya bacakan pada kesempatan ini. Subhanakum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.